warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala sahrul ramadhan sahrun zila fihil quran hudalin nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim, wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib, ujibu da'wat da'i idha da'an, fal yastajibu li wal yu'minu bi, la'allahum yarshudun. Al-ayah. Faqala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, absus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billayli wa nasu niyam, tadhulul jannata bisalam. Allahumma salimni li ramadhan, wasallim ramadhana li, wasallimhu minni mutakabbalan. Ternyata yang terlambat datang itu bukan hanya perempuan saja. Saya juga belum minum kiranti, jadi terlambat datang. Sedikit curhat ya, dah saya teh bukan robokop atuh. Nucilepeung kru. Cik atuh mikil. Saya landing dari Jepang jam 1:30 sampai Bandung. Terus pagi tadi ada kuliah duha di SMK 9. Pingsan dong, karena bukan robokop. Abis duhur tidur dulu, walah sia Bani Sulaiman. Apa artinya kalau aku tidak datang, coba. Ya. Sudahlah, bersyukur atas nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat. Jangan dipakai kufur. Tong dipakai ngalantur, bising ancur pas dikubur. Karena seangkatan bahagia atas nikmat kuota usia, kita belum diwafatkan. Jangan dipakai maksiat, pakai taat. Pede banget mau ikutan Ramadan, emang daftar. Besok ada, besoknya kita masih ada, tidak? Itu yang tidak terjawab sampai detik ini. Bisa jadi duhur barusan, duhur terakhir kita. Tong sombong, tong gede hulu, bising tak sub helm. Asuransi mana yang menggaransi sampai Ramadan besok? Maka sahabat menangis, histeris, lirih di dalam setiap sujudnya. Setiap habis Ramadan, apa yang dikhawatirkannya? Hamba cemas kalau tak sampai. Asuransi mana yang menggaransi? Tong Ramadan jauh ting, pede ngaliluan arisan paket. Arisan hongguan, marjan, kacang, minyak goreng, apal. Tenan naon singan? Ngaranyuk gamis. Mukena anyar, sarung cap gajah duduk. Kapake tete. Besok nama ada, Ramadan nama pasti datang. Hei, apa kabar? Hanya doa yang merubah takdir. Minta ke Allah, Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan. Hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan, berilah hamba kesempatan. Kenapa para sahabat begitu menginginkan, mengecap, menikmati jamuan rahmat, karunia, maghfirah dan ampunan Allah di bulan Ramadan? Yang wajib dilipat gandakan pahalanya, yang sunnah dianggap wajib. Nutara tahajud ge bisa taraweh, tapi sayang setelah Ramadan lepas nutadina taraweh. Tadarus, taradaek terus. Itikaf ibadahnya tidak kakabungan kuduna mah. Cik atuh mikil. Minas sholah ila sholah. Dari satu sholat ke sholat berikutnya. Subuh dihapus ku duha. Dihapus ku zuhur. Zuhur dihapus ku asar. Kalau kebagian waktunya dosa asar. Dihapus ku maghrib. Dosa maghrib dihapus ku isya. Begitu terus itu harian. Mingguan minal jumat ilal jumat. Maka gagal tuh amal sebanyak apapun, satu kali saja tidak ikut Jum'atan, hancur habitat a'maluhu. Minal Jum'at ilal Jum'at, minas sholah ilal sholah untuk harian, minal Jum'at ilal Jum'at untuk mingguan, minal Ramadan ilal Ramadan untuk tahunan. Maka Idul Fitri, bagaimana sahabat tidak merindukan Ramadan ini? Setiap habis Ramadan kembali fitrah seperti bayi. Kasihan deh yang namanya Fitri, kalau Ramadan sibuk banget karena semua kembali ke Fitri. Ya, mau gak dibersihkan? Walaupun ada amal-amal pembersih seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan, memandikan mayit, turut berduka cita dengan wafatnya orang tua kita beberapa minggu yang lalu. Saya dengar kabarnya cuma lagi di luar, ya jauh di mata dekat di doa. Allahumma aghfirlahu wa afihi wa fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Semoga amalnya diterima, semoga hisabnya diringankan, semoga barjahnya diterangi, kuburnya diluaskan, anak-anak yang ditinggalkannya setiap harinya semakin soleh dan soleha, semakin mampu memanjangkan umur orang tuanya seperti Ismail memanjangkan umur Ibrahim dengan nama baik dan akhlaknya yang baik. Danya ahka kolot ma tong riweh, kiriman we doa tiap ingat, akhlak rubah sampai orang melihat kita komentar, anak siapa ini soleh sekali. Tanya-tanya ahka kolot, ibu saya dulu sering menangis gara-gara kasus per kasus saya yang saya bikin. Terakhir nangis histeris sampai meneteskan darah itu ketika saya di Kebon Waru dengan satu kasus yang tidak jelas. Sekarang ibu saya menangisnya beda, menangis bahagia. Maka kalau banyak laki-laki yang membuat perempuan sering menangis gak jelas, bikin mereka perempuan menangis bahagia dengan akhlak kita yang berubah. Setuju? Dan Ramadan adalah bulan metamorfosa, di mana mestinya ulat berubah jadi kupu-kupu, nukamari geuleuh jadi lucu, soleh, soleha, ngeunaheun, tidak mengganggu hinggap dimanapun, tak mematahkan dahan. Maka sahabat berdoa, hamba cemas kalau tak sampai. Allahumma salimni lir Ramadan, wasallim Ramadana li, wasallimhu minni mutakobalan. Ya Allah, tidak banyak yang kami mohon. Berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Emang nikmat Ustaz? Rasakeun we. Alangkah nikmat ibadah di bulan Ramadan. Nutara botram keluarga tengah puting jam tilu harudang rek naon. Rek dahar. Ayam kecap. Rendang. Soto panas. Kerupuk mie. Rujak cuka. Naon deui geus disubukeun kolek cangkaleng. Disugrok sogrok ka tempat sare. Buru ame kuat puasa. Mahal tahu makan bersama keluarga teh. Saya aja anak sudah ngeluhnya psikologis banget. Video call waktu saya di Jepang kemarin. Ayah, ayah kerja di langit ya? Kenapa gitu nak? Kok gak pulang-pulang? Bukan kerja di langit. Ayah ada beberapa episode di anak langit. Tapi kenapa ayah jadi anak langit sih nak? Maksudnya ayah jadi Bang Toyib. Ya ayah pulang gak? Atau punya mama yang lain di negara lain? Kamu tidak harus tahu, nak. Yang penting ayah tetap memberikan nafkah. Biar kamu punya cabang kalau kemana-mana. Kamu mau gak nyu ais? Merci ayah, mau. Nyu mamah mau gak? Nah ulang budak tidak diciwit ku indung, nak. Nikmat ngariung jeng keluarga teh. Sering saya katakan di Ramadan sebelumnya. Teera Ramadan tengah riung. Hongguan wae jeng monde rujuk. Jeng susu cap nona ngariung na meja. Jeng anakna si Cika, si Nisin, heh. Keluarga kaleng. Entak mun urang Bani Sulaiman teh ngariung teh teera ku korong. Korong wae di riung-riung. Cika tu mikil. Ramadan ngahulakeun gaya buuk di beureuman. Kewerek malam takbiran ngabereuman buuk mah teh luntur. Beungeut di bodasan juga kesemek. Huntu di behoan. Eca bebeureum nyelap. Beuheung hideung. Mangih duit di pangajian disebut rezeki anak soleh pada amplop ustaz lagerang. Cik atu mikil siate. Korong wae ngumpul teh era ku korong. Osok jarajan tara donat madu. Teh era ku donat. Donat wae di madu. Tah anu ngalanggur tah Ramadan aya gawean sabulan dan kin donat tuh. Butuh karyawan loba karena omset lagi meningkat. Bagian naon Ustaz? Bagian ngabolongan donat. Kumaha gaweanna? Kikituan weh. Nya. Sok ngariung kurmis. Kuikeun Ramadan ame hasilnya manis. Punten si bapak bilang arwah Ustaz. Itikaf yuk. Pak tong riweuh. Aya waktu urang datang bejaan we tempatna tong jadwal resmi hese. Kalau ada tuduhan Ustaz Epi poligami, kurofat, tahoyul, mana waktuna, uyuhan boga budak ke, di bluetooth, di share it, dak uwe waktuna tuh, steani nges ngeluhai, ayah, rekiwai rumah tangga teh, maksudnya, meni jarang menyentuh aku, cuman neng kulayar sentuh wenya, jika warung nasi Tegal, layar sentuh. Penting mah boga budak we tong riweuh atuh neng. Nya da mah mungkin ai jarang panggih mah mungkin. Tanaman saja tumpang sari. Ya. Jadi mahal ngumpul jeung keluarga teh nah, satu momen di bulan Ramadan. Sekeluarga, sekampung, saya yakin ini masjid Ramadan awal pinuh. Ah, make tenda kadituna ge. Tapi semakin Ramadan itu mengalami kemajuan, semakin mengalami kemajuan. Sapna maju. Kita tinggal anu ka audisi, nulaina tereliminasi. Tinggal dua jajar. Dua dijajar-jajar. DKM yang wakilna weungkul. Nulain konsentrasina nges pasar baru, balik ka lembur, rental mobil, pakaian, bla bla bla. Rek kitu wae. Tena naon, bising jadi Ramadan terakhir ya teh. Tinggalkan budaya lama. Lu biasa wirid, ke akhir Ramadan mah, tasbih diganti ku kacang wiridna teh. Nepi kabareuh jempohan. Geus dibejaan tong barang jeun Ramadan ayeuna mah sing mineng nganjang we ka tatangga. Ti dieu aya sakeler nyokot sarawu. Mangga, meunang 10 imah ge, 10 rawu. Mudah keler hungkul teh era mah. Cik atuh tengi ya teu kadahar. Nah ibu-ibu nu sok itu teh mun kapus dai ge ka ondangan sagala baso tahu kanu kantongkeun. Bugis kanu kantongkeun. Teteh balik ti ondangan capek langsung ngagoler kantong asupkeun ka nu lomari pas lebaran bulukan. Tuh jadi mubazir. Nya pengalaman apa tak tara dibawa ka ondangan sok ngerakeun. Tak Ramadan ayeuna mah tong barang jieun da meunang THR nu kitu waktu teh. Tingkatkan ibadah sekeluarga sekampung taraweh resep bae lama sarung teh ditali-talikeun jadi keur salat teh beledugeun tah komo masjidna aya balongan kieu mah baheula ditajuk bae lama make bilik masjid teh teu ku tembok cili seret resep eta nu berkesan baheula mah padahal teu meunang teh nya ngodokan kolor babaturan ditarasonan leungeun teh kacau teh taraweh teh tong tong tong heureuy anu sing maot keur kikituan. Ramadan itu kesempatannya tidak diberikan kepada setiap orang kecuali yang Allah pilih untuk memilih menikmati jamuan Ramadan itu sendiri. Maka hanya doa yang merubah takdir, minta Allahumma salimni li Ramadan, ya Allah selamatkan aku untuk Ramadan supaya bisa berkumpul menikmati jamuan rahmatmu di bulan Ramadan sekeluarga, sekampung, senegara. Idul Fitri pangih jeung tatangan utara pangih ge sarungna alanyar datara dipake. Bu kaburangan ge ngambek ka imam teh. Meni ninggalkeun nya alanyar kokona teh. Mun hayang ningali orang Islam Idul Fitri, Idul Adha, mun ningali yang jelma iman poe Jumaah, mun ningali jelma ikhlas subuh. Bisa teu amalna tetap. Kaum muslimin dan muslimat sedunia seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridonya ke masjid kabeh bener teu sok Ramadan mah maraca Quran kabeh subuh teh ibu-ibu teh pantas marake mukena ngajingjing Quran beki dia beki nyaatan masjid teh kalau di masjid teh ceu alhamdulillahnya urang nu bertahan nya urang teh dibere kesempatan ngajinya teu jiga si Ece itu tuh karek beres ngaji eta ngomongkeun deui. Si Ece nu mana tuh nu salaki nangis kolot tuh. Sakitu imahna deket masjid, cadu ka masjidnya ce, teu jiga urang nya ceu nya. Jadi ngabuburitna teh ngomongkeun batur. Nyeri awak mun teu ngomongkeun batur teh. Tolong Ramadan sekarang karena ada hadis yang mengatakan, mengemukakan, menyatakan bahwa banyak orang saum tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Siapa mereka ya Rasulullah yang tidak saum bibirnya, tidak saum matanya, tidak saum telinganya. Maka rek saum naon ya, saum orai, ganti baju, unggul eta saum orang megar ganti kulit rek saum kupu-kupu alus mah saum kupu-kupu merubah segalanya jadi lucu jadi indah ya maka hati-hati ya minta ke Allah Allahumma salimni li Ramadan ya Allah selamatkan aku untuk Ramadan gampang doa nage wa salim Ramadan ali dan selamatkanlah Ramadanmu untukku karena tidak semua orang berkesempatan menikmati kawah candra di muka yang namanya Ramadan. Kenapa disebut kawah candra di muka ya Ustaz? Kan dibersihan dosa. Sakti kalau arti bersih di tonggok kotoran di. Wassalimhu minni mutakobbalan. Ya Allah jadikan amal yang aku lakukan kalau kesempatannya masih diberikan Ramadan ini jadi amal yang diterima. Tong ria. Nah, latihan ikhlas mah ku saum. Kuma ikhlas. Kemana si Ustaz? Tuh, ker sholat, kaciri, ker takbir, ruku sujudna. Kemana Mas Bon? Ker umroh, kaciri, indit ke bandarana. Kemana Pak DKM? Ker narimaan jakat, kaciri, ker akadna. Ibadah? Ibadah. Kemana? Tuh, ker anu asub Islam, kaciri, sahadatna. Tapi, siapa yang tahu kita saum? Ini hebatnya saum. Maka fa'innahu li, saum ini untukku, bukan untuk yang lain, tongnyin status. Tengah poe, panas, kia saya yakin Ramadan besok panas cuacanya. Kalau kemarin, di Jepang 6 derajat saya sampai ngahod-hod asa jadi yohor tiris bibir genteh nah Ramadan ini panas ulangin status live Instagram lemas sekali Ramadanku hari ini bibirku kering tuh aya angin seetik dayak-dayak emangnya lebay emang mana hukum nu puasa teh berarti teu ikhlas disindiran si aku Injil anu asli ke Barnabas. And when you fast, don't look dismal. Surat Matius ayat 45. Kalau kamu saum, kamu jangan bau camene, ramijud, rarai, benget, sesehen. Baru buten, huntu make behol, kangkung, ngegara rantung, dateng gosok gigi. Karena dulu ada mitos, kalau saum gosok gigi, batal, cek saha, iroh. Batal teh lamun odona, isuk-isuk rasa stroberi. Berang rasa melon, batal teh mun ngosok gigi, sikatna diteureuy. Ustad bener eta hitutna cai batal. Ai sia gawe atuh. Hitut wae kanu cai heula. Hitutna cai batal teh mun diameuan deui. Omong hitutna jeung babaturanna mah tuh dihuapkeun. Tong borong ngosok gigi, tong borong hitutna cai ya wudu ge batal sia. Kekemu tilu kali dipijena ngan sakali mah. Dua kali kemana? Palit. And when you fast, don't look dismal. Jangan kamu saum, munafik. Life is hypocrite. Saum seperti itu, gak ikhlas, munafik. Hayang kaciri ku jelema, leles, diajak ngomong tenemalan. Disalaman, kadon molotot, cicing lah tonglobananya, aing ker saum. Ah waduk mana saum dah inget saum terlulus juga mana gelang ngam heras, nya, hah, wah percaya, mana saum sungutna bu cubluk, ngosok gigi ya, dah ngasaan pasakan gitu nanau, saulah diteri jengkat telna, ibu masak asar kerbuka keluarga asaan, weh, jeduhkan tongkan nukatel kadinya, nu batal mas saya tiket ditelak. Cik make ilmu atu saum teh mah teu capek, da kudu berasa meureun nya. Tah, nambahan ilmu teh tah. Jadi ringan. Dina surat tentang saum saja, innallaha yuridu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah berharap kamu tuh mudah jadi tidak susah. Sumutasihu saum itu menyehatkan jadi lain ngageringan. Saum teh mah leuleus. Maka dina Injil ge na Barnabas lain nu Bible lain tembung palsu. And when you fast, anoint your head and wash your face. Kalau kamu saum, cuci muka si benget ke ditu. Minyaki rambut sing gagah. Weh, kenapa Ramadan banyak dimenangkan perang-perang dalam Islam. Extra powerful, extra kekuatan. Karena keikhlasan lagi dibangun. Maka kebahagiaan bagi orang saum itu dua. Parhatani li sa'im. Dua kebahagiaan bagi orang saum. Satu, ketika berbuka, ya judulnya kurmis. Kuikeun Ramadan ameh amis. Sorry untuk jadwal itikaf, untuk jadwal buka bersama bersama Ustaz Epi ameh teu riweuh ngadare eman menta jadwal jeung nanyakeun tarif, sok kasinggung urang mah. Emang aing nyanyi dangdut. Kurmis, kuikeun Ramadan supaya manis, keluarga jadi harmonis dengan kembali bersama makan bareng, ibadah bareng, ngaji bareng, ke aya sakinah nu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang. Ya. Nah, matak loba iklan, berbukalah dengan yang manis nya. Sade pipinu jadwal berbukana karena saya manis. Mang aing korma. Tapi gogodana Ramadan mah aslina. Paingan nu digeroana ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Mun teu iman mah berat. Jangan saum berat, enggak bakalan kuat, biar aku aja. Atuh rek teu berat kumaha ningali oli rem jiga marjan. Tiberang mah duh. Tikorote jiga yoyo. Ningali oli rem, aya tetangga ngebonceng es wayah kieu da dituturkeun. Ningali ngecelakanana. Tongku eta ku tulisan goyobot da motor teh ngagibeg atuh. Hayang labuh kadinya. Aslina wani diriungkeun. Ningali cucunguk ngaliwat da jiga korma atuh. Gogoda Ramadan mah. Koma ulin ka alun-alun mah duh eta kanestren teh rujak ningan kana kaca teh karariu. Di wayah kieu setarna teh disare pandukan warung nasi suka lapar mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum, tapi di bawah spanduk suku ngagarantung. Da moal mungkin kerta darus atuh. Pek teh bener eta ku angin spandukna nyingkap. Preman alun-alun ngadal. Heh. Sopan atuh anjing. Itu loba nu puasa nu ngabuburit sia dahar Indomie dicengekan nginumna lemon tea. Eta tutupan goblok. Ada kerjongjon ngadar mie jam 1:30 atuh. Eta preman imana naik. Mana rek ngahargaan mah. Tutupan tak kieu tutupan. Aman jadi mah ngaganggu nuker puasa. Manehna abus teh manis hiji. Da dehidrasi meureun geus ngambek. Al-haya'u minal iman. Minimal rasa malunya muncul. Karena malu itu sebagian dari iman. Maka siapnya gogodanya. Barung kelekan. Cenah ustad ayah setan dibelenggu. Hadis. Nunga belenggu setan. Itu puasa orang sorangan. Maka sekarang mah lebih banyak di masjid. Saya targetnya Ramadan ini gak ngebanyakin jadwal. Kecuali kajian duha gitu. Biar ngabeberang, ngabuburit. Lebar. Ising jadi Ramadan terakhir. Ngeri lah. Kalau Ramadan kita sampai gagal. Karena Ramadan itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun kemudian. Tong saum nalah manfaatoro. Barang siapa yang menyediakan futur, makan, buka, sahur untuk orang saum. Kana magfirotan lidhunubihi. Allah ampuni dosanya. Maka mun masak teh sing ikhlas, bu, sing ngeunah. Karena dimakan oleh orang-orang yang saum. Satu kebahagiaan ketika berbuka. Aduh, diwayah kirtenya. Pantesna, dipapantes ya. Ningali dahareun dina iklan-iklan. Dikabari tahun KB, muli cendol, muli cendol, muli kolek, goyobot, sop buah, marjan, terus eta nata de koko, wah namanya jateng espinuh, ti asar keneh ke. Ditungguan, utara ngadengikan radio ge di jing-jing. Ngadengikan muter-muter request, nelepon minta adan maghrib. Harga 4:30, cek penyiar teh kalem we, atuh. Ngadengin sorak ge, langsung GR. Kedewak pada iklan promo. Riweuh we pokona malah. Nya. Tapi pas Allahu Akbar langsung ku teh manis ge kesang teh kaluar. Teu teh hayang nu lain. Da memang Ramadan mah berat tantangana tuh. Ningali cucunguk jiga korma, ningali spon paranti ngumah wadah jiga lapis legit. Komo ningali nu gadis kene mah jiga ningali jodoh urang. Bawa anak teh pengen akad. Kitu riweuh we pokona mah. Tapi lamun teu nyunah, riweuh oge. Sunnah sahur, Bu. Tolong dari awal dibiasakan. Jangan terlalu malam, menteng-menteng awal 1:30 geus sarudang rek naon. Adan awal teh jam 3:30 cukup sampai menjelang subuh. Jadi powerful dahareun tersedia keneh karbohidratna kuat keneh. Mun sahur peuting-teuing ke jam 9:00 geus kekeureu depan. Jam 10:00 geus mengeluh. Jam 11 memelas, jam 2 rek wafat. Rek kantor aroream da leuleus. Ningali titinggalian jiga kampanye Gorkar karoneng. Tentuna teu ka kantor teleponna buah si bos leuleus sare we ngagoler. Nya sare mun saum rek sare hungkul. Geus we atuh. Saurna magrib bukana subuh. Nanti yang terasa bukan nikmat saumnya, tapi nikmat tidurnya. Bukan melarang saum tidur, nanti berkurang pahalanya karena tidak ternikmati lapar dan hausnya. Beraktivitas terus. Ya, kata Pak Majikan ngaliwat dah hayang nanti ngadahar tuh. Karena lapar mah bawa anak amek. Ay sia aing teh salaki cik ngaliwat teh punten dalain reum aspal tuh sia teh. Si ibu rek kumah wadah mundur deui. Punten atuh Kang, punten. Saurna peuting teuing. Akhirnya apa yang terjadi? Geus kakalapakan sampai magrib teh geus hampir wafat lah. Cek si ibu teh mandi Pak meni teu ikhlas saum teh kaditu mandi tah tengah poe ngeuna biasa mandi 5 menit, 25 menit. Ditingali cai beak setengah bak. Sabun tapak huntu. Terus keluar di kamar cai teh. Ini yang dimaksud sambil menyelam minum air meureunnya. Leles teu ikhlas. Diancam dahareun kabeh tadi teh. Aing meuli ieu meuli ieu meuli ieu balik jalan-jalan ngabuburit teh rangem atuh. Tungtungna pas adan magrib naon? Sagala didahar. Tadi ngagoler, ayeuna kamerkaan ngagoler deui we. Magrib teu ka masjid. Isa leupas karena wareg teuing kamerkaan. Taraweh teu ngiluan. Si ibu trauma rek ka masjid. Si bapa keur ngagoler tadi teu punten dicarekan. Punten, Pak. Lengkahan we lengkahan cenah. Karena kamerkaan teh jelema mah nafsu. Maka kenapa saum itu menyehatkan? Ibu, mungkin ada saudara yang sakit, pernah dioperasi di rumah sakit, ketika mau dioperasi dianjurkan ke dokter titah naon heula. Tah eta cina istirahat generator urang teh. Urang riweuh ibu-ibu lain di dia dibelah ditungan keur aya dibelah dia sawareh. Ustad buru cina Ramadan sakedeung deui urang botram eta kana dahar. Teu bosen ti orok dahar. Cek Nabi mah lain botram, ieu eha iroh. Saum sunah Senin Kemis naon deui Daud anu ayeuna teh aya keneh sabaraha waktu deui nu boga hutang buru-buru kodoan sing teu kabayar ngagalakeun botram ya teh cik atuh dangke ge aya waktuna kana dahareun wae nya sok ibu-ibu semakin akhir Ramadan fokusnya sudah ke nastar kue semprit nya nu kararitu teteh bari teu didahar. Kalembur jadi tengi, dan ngeunah kakarean lebaran, mah geus 2 minggu geus lebaran, aya ngeunah nepi ka dikieu-kieuna kelerna oge. Geus mementaan atuh. Ya, malah anu pedit mah kue semprit tahun kamari ge aya keneh. Caing teh kue semprit oncom, da geus bulukan. Ya, rek kana dahareun wae. Awas eta teh dicatet sia ku Allah teh. Jadikan Ramadan ini bulan kesederhanaan. Aya duit leuwih pake charity ka yatim ame dilipat gandakeun. Sok geura dibenghargeun ku Allah aslina tah. Ini rahasia saya ya. Kenapa bulan-bulan ini saya kemarin di 2 minggu yang lalu sebelum ke Jepang. Saya start dari Bandung ke Malaysia. OTW Istanbul masuk Tel Aviv Al-Aqsa, saya Isra Mi'raj di Al-Aqsa, asup ka Hebron, Jordan, Mesir, Israel kadinya ngaliwat jalan darat. Kairo balik deui ka Istanbul teh di sanguan. 2 minggu. Balik ti ditu Indonesia deui, balik deui ka Jogja besok ke Korea. Eta rahasiana nya teu make duit. Ngan ngadoa. Ya Allah, aku ingin melihat cengkalan tanahmu di bagian dunia manapun. Besok saya ke Norwegia, saya besok ke Washington DC. Di mana eta? Anfik unfik alaik 10 ke rumah, 90 di aur-aur. Tapi ulah nyawon pamajikan riweuh. Paraban budak yatim, saya punya guru namanya Ustadz Iwa. Sok, boga yatimna bere, beasna naon doa mereka tuh menghidupkan kita. Karena Mekah berubah dengan seorang yatim. Bernama Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tabani Sulaiman yang juara, yang jaya. Sok, yatim, onang, buka bersama di dia. Bere baju, kerja jana, sedih. Anak kita pengen jajan, Mas Bon. Kurang ketemu gawe, duit eueuh sakurata. Hah? Sedih, ku warung teu dipercaya. Sakit gak sebagai bapana? Si anjing atuh ngabon heula. Mun aing preman kene diduruk warungna. Tapi kan geus jadi ustad era, sabar ya anak ya, meneteskan air mata. Sabar ya anak ya, ayah lagi gak punya kerja. Sakit gak? Nah, tanya dari nurani keluar kita. Kalau yatim pengen jajannya kemana? Sok ti ayeuna tong nunggu Idul Fitri bising teu boga keur saurna keur bukana sajuta ewang mah da Allah nu mere rezekina ge. Sok geura ku Allah mah diantep urang teh ara'aital ladzi yukadzibu. Ulah jadi saum nu teori hungkul ah. Teu terugi demi Allah wani diriungkeun. Aya jelema sangsara gara-gara sedekah. Wah, all endorse kabeh. Cana ustad teu make kupluk, reudang. Jeung boga topi Inggris asli ye. Pepangih jeung Eno, kamari Eno netral di Haneda. Tad gayanya jeung Juan Felix. Nah, pangih teh jeung nu ajaib-ajaib. Allah tidak pernah berdusta. Maka berdoa. Doa yang diijabah itu doa setelah wudu. Kunci Ramadan tahun ini jaga wudu sebulan. Doa antara adzan dan qomat. Diusahakan sholat tepat waktu biar doa kita tidak ada hijab. Doa ketika sujud. Perlama sujud Ramadan ayeuna mah hayang naon. Salaki meresahkan. Doakeun ya Allah. Salaki abdi eta ngagoda jarang balik. Museup wae bla bla bla bla bla. Kalau dia baik untukku, tetapkan dia di sisiku. Kalau tidak baik untukku, tetapkan dia di sisimu. Kodaran ya Allah, betotku gurame, cina modar. Museup wae ya Allah. Selesaikan masalah di sujud. Bu, ngobrol ah, ngobrol ame teh tunu ah. Bu, aisa laki nu urang nu Allah. Matak tong riweuh. Bukan salaki meresahkan, nge sedekahkan weh. Meni di pikiran. Sanya hanya anak asalaki, salaki maut ngilu teh. Ini ngata mikir. Namun salaki kawin deui antepkeun weh. Sok, mun salaki maut ibu kawin deui moal. Egois. Ke salaki geus maut hudang deui. Sia kawin deui. Aing baheula yang kawin juga mana teu diijinan. Ayeuna aing maut tiheula mana kawin deui. Dioyak-oyak sia ranjangna ku aing. Karena eta ranjang meunang nganyuk aing di Kolombia. Ngeunah pake sari jeung lalaki batur. Bu sayang sama suami bu. Alhamdulillah pak. Tong dinyanyeri hatena. Mereka malaikat tak bersayap yang mendoakan kita. Dan mereka teh sayang sama kita. Kalau kita lancar, sukses, usaha mencari nafkah, doa mereka. Reseplah orang Bani Sulaiman mah. Hatena teh bara resih. Harerang hatena teh. Nyaho ti mana Ustaz? Nyuguhana ge ciherang mah. Nyangka aing teu beki Nutrisari. Nya keur dibahas cenah Nutrisari atawa naon ya Ustaz? Tad punten 10 menit deui persiapan asar siap. Atoh we. Kurang mah ya. Bu, kela ngobrol 10 menit deui mah cukup masalah tauhid Ramadan ya. Bu Aisa laki maot ngilu teu? Berarti teu nyaa. Kuna mah temani atuh. Da kan dinafkahi dulu. Bu ai nafkah nu dibikeun ku salaki ka ibu teh teh ti Allah ti salaki. Tah kapangih elmuna jadi mun salaki telat mere nafkah, cokot langsung tina dompetna. Ke mun ngadat ngomong kieu sederhana. Yah, bade nyanak titipan Allah. Gitu. Setuju, Bu? Tapi tong egois mun salaki dicokot batur ge tong ngambek. Eta teh titipan Allah. Bikeun weh. Ami harampang. Bu ingin suaminya soleh? Aslina? Wani diriungkeun? Resep salaki rajin ke masjid? Taat zakat? Rajin sholat? Berarti suami ibu soleh menjalankan perintah-perintah Allah. Baik salaki ibu kawin di? Riweuh, ongkor resep salaki soleh. Tapi kawin di? Ay Allah nyarek tuh salaki orang kawin di? Nah tuh ibu wani curak carek. Yang dicabok Allah. Jadi mun si bapa kawin deui teh ibu teh keur pasea jeung Allah keur pasea jeung si bapa. Aya geus atuh tong eta riweuh. Ai imam meunang teh dua. Ai makmum meunang opat. Meunang cenah pa? Alhamdulillah sok. Kitu we ngaji mah.